Konsultasi Syariah. Hukum menerima upah memandikan jenazah. Pertanyaan. Saya mendengar bahwa orang yang memandikan mayit atau yang menggali kuburan dilarang menerima upah. Apakah itu benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengurusi jenazah kaum muslimin termasuk ibadah yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Baik bentuknya menggali kuburan, memandikan, mengafani, atau memakamkan. Karena itu, bagi mereka yang melaksanakannya, idealnya diniatkan dalam rangka mencari pahala, bukan dalam rangka mencari upah. Bagaimana jika keluarga mayit memberi sesuatu? Ada dua rincian dalam masalah ini. Pertama, jika keluarga mayit memberikan sesuatu tanpa disyaratkan di depan, tidak jadi masalah untuk menerimanya, karena statusnya hadiah. Kedua, jika pemberian ini karena disyaratkan di depan, berarti ini upah. Dan pendapat yang benar, boleh diambil, hanya saja mengurangi kadar pahalanya. Dalam Kasyaful Kina, dinyatakan, dimakruhkan untuk mengambil upah dari memandikan mayit, mengafaninya, mengangkatnya, dan memakamkannya. Dalam kitab Al-Mubdi, dinyatakan, Imam Ahmad memakruhkan bagi yang memandikan mayit atau yang menggali kuburan untuk mengambil upah dari tugasnya, kecuali jika dia sangat membutuhkan, dan dia boleh diberi dari baitul mal. Jika tidak memungkinkan, dia diberi sesuai ukuran kerjanya. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, bolehkah mengambil upah sebagai ganti untuk memandikan dan mengafani jenazah? Jawaban beliau, jika upah atau pemberian ini diberikan tanpa ada kesepakatan di depan, jelas ini dibolehkan dan tidak masalah. Karena pemberian ini termasuk balasan terima kasih untuk yang memandikan jenazah atau yang mengafani atas kerja mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, maka berikanlah balasan terima kasih. Lalu beliau melanjutkan, jika upah ini disyaratkan di depan, jelas menerima upah ini akan mengurangi pahala orang yang memandikan dan mengafani. Karena yang memandikan dan mengafani akan mendapatkan pahala besar. Karena memandikan dan mengafani mayit termasuk fardu kifayah, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala melaksanakan fardu kifayah. Beliau melanjutkan, namun jika dia mengambil upah, maka pahalanya akan berkurang, meskipun tidak masalah baginya mengambil upah ini, karena upah ini sebagai ganti atas kerja yang bermanfaat bagi orang lain, atau amal muta'addi. Dan orang yang melakukan amal muta'addi, atau kerja manfaat bagi orang lain, dia berhak mendapatkan upah. Sebagaimana orang yang mengajarkan Al-Quran, boleh mengambil upah menurut pendapat yang sahih. Keterangan lajnah da'imah juga serupa. Ketika menjawab pertanyaan mengenai hukum mengambil upah karena memandikan jenazah, baik upah yang disyaratkan di depan atau tanpa syarat di depan. Jawaban lajnah da'imah, boleh, meskipun yang lebih bagus, orang itu melaksanakannya dengan sukarela jika tidak menyusahkannya. Wabillahi taufik, wassalallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, Allahu a'lam.